Yang ketiga, hak-hak inda akdi nikah. Ketika melangsungkan akad pernikahan, dan hak-hak inda istiqrari amri nikah inda zawaj. Hak-hak ketika pernikahan itu berlangsung, artinya ya, ketika dia sudah menikah dan selama tadi pernikahan itu masih ada, maka di situ terdapat hak-hak antara suami dan istri. Dan di antara hak-hak lelaki dan perempuan sebelum proses pelamaran adalah hakul ikhtiar, hak untuk memilih pasangannya. Dan syariat kita memberikan bimbingan bagi siapa yang ingin memilih pasangannya yang kelak akan menjadi suami atau istrinya. Di antaranya diantara bimbingan yang disebutkan adalah bimbingan untuk memilih pasangan yang agamanya baik, baik laki-laki ataupun perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tungkahul mar'atu bi arba' limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Fadhfar bi dhatid din taribat yadak." Wanita itu dinikahi dengan empat sebab. Yaitu empat sebab ini yang biasanya menjadi faktor pendorong seorang laki dalam memilih wanita yang akan menjadi pasangannya. Begitu juga sebaliknya. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena status sosialnya, yang ketiga dikarenakan kecantikannya, keelokannya. Kalau laki-laki berarti kegantengannya, kegagahannya. Dan yang keempat adalah karena agamanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan untuk mendapatkan seorang yang dhatid din, wanita yang memiliki agama yang baik. Fadhfar bi dhatid din taribat yadak. Maka engkau akan beruntung. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Hendaknya kalian itu, seorang itu menjadikan hatinya menjadi hati yang bersyukur, lisannya lisan yang senantiasa berzikir, dan mencari zaujatan mu'minatan, istri yang mu'minah yang beriman. Tu'inu ahadukum ala amril akhirah, yang akan menolong kalian, membantu kalian dalam perkara akhirat. Begitu juga bagi seorang wali yang memiliki tanggungan wanita perempuan yang nantinya dia akan pilihkan untuk tanggungannya tersebut seorang laki-laki yang akan menjadi pasangannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Jika datang kepada kalian seorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia. Kalau kita tahu misalnya seorang mempunyai anak perempuan, siapa yang harus dia pilihkan untuk menjadi suami anaknya nanti? Seorang yang dia ridhai agama dan akhlaknya. Wa illa taf'alu, kalau kalian tidak melakukannya, kalian tidak nikahkan anak-anak kalian, tanggungan kalian dengan laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Maka ini adalah bimbingan bagi seorang wali, siapa yang dia pilihkan untuk anaknya atau siapa yang menjadi tanggungannya yang menjadi pak suami dari anak-anaknya tersebut, yaitu seorang yang diridhai agama dan akhlaknya. Maka ini adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan syariat kita di dalam mencari pasangan. Qala, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, bagi yang memiliki kitabnya halaman 13, Qala rajulun lil Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhu, seorang berkata kepada Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta bimbingan beliau. Qad khataba ibnati jama'atun, faman uzawwijuha? Ada beberapa orang yang ingin melamar anakku, kata orang ini. Maka siapa yang akan aku nikahkan dengan anakku ini? Qala, maka Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma berkata, zawwijha man yakhafullah, fa in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadhlimha. Nikahkan dia dengan seorang yang takut kepada Allah, khaufullah adalah salah satu ciri orang yang beriman, yang bertakwa, dan salah satu dari pondasi dari ibadah seorang yang senantiasa hendaknya terdapat al-khauf war-raja di situ. Zawijha man yakhafullah, nikahkan dia dengan seorang yang takut kepada Allah. Fa in ahabbaha akramaha, kalau dia mencintai istrinya tersebut maka dia akan memuliakannya. Wa in abghadaha lam yadhlimha, dan kalau dia tidak mencintainya, dia tidak menyukainya, dia tidak akan menzalimi istrinya tersebut. Fahiya takunu ma'ahu alal khair, in ahabbaha wa auqa Allahu azza wa jalla fi qalbihi al-hubba laha akramaha wa rafa'aha. Maka wanita tersebut, ya, kalau mendapatkan suami yang takut akan Allah subhanahu wa ta'ala, takunu alal khair, berada di dalam kebaikan. Kalau suaminya mencintai dirinya dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan perasaan cinta untuknya, maka suaminya akan memuliakan dia. Wa in abghadaha wa lam yaqa hubbun laha fi qalbihi lam yuhinha wa lam yu'idha ila ahliha wa lam yadhlimha bal yu'amiluha bima takunu ahlan lah. Kalau tidak terdapat cinta di dalam hatinya kepada istrinya, dia tidak akan menghina istrinya tersebut atau mengembalikannya kepada keluarganya atau mendzaliminya, bahkan dia akan memperlakukan istrinya dengan yang sepantasnya sesuai dengan haknya. Ini adalah hak sebelum terjadi proses pelamaran. yaitu apa? Memilih pasangan yang intinya baik bagi pihak laki-laki, baik bagi pihak perempuan, begitu juga pihak wali hendaknya memilihkan atau memilih pasangan yang menjadi faktor utama di dalam dia memilih adalah agamanya. Kalau ternyata ya di situ ada faktor-faktor pendukung yang lain dari empat faktor tadi yang kita sebutkan, ya, dari sisi kerupawanannya, dari sisi status sosialnya ataupun hartanya, maka itu merupakan ziyadatun nikmah, nikmat tambahan, tetapi bukan menjadi faktor utama. Berapa lama yang namanya kecantikan itu akan bertahan? Berapa lama yang namanya harta itu akan bertahan? Apalagi status sosial. Ya. Maka yang paling bermanfaat bagi seorang itu adalah ketika dia mencari pasangannya adalah berdasarkan agamanya. Dan tentu ini juga merupakan apa? Merupakan pemotivasi untuk dia sendiri. Artinya jangan egois, dia ingin mencari pasangan yang baik, tapi dia sendiri tidak memperbaiki dirinya. Ya. Kita ingin mencari pasangan yang baik, orang yang lain pun ingin mencari pasangan yang baik. Sudah kemustian. Ya. Maka dari itu mulai dengan memperbaiki diri sendiri. Ya, mulai dengan memperbaiki diri sendiri. Qala hafizahullah ta'ala wa min haqqi zawjain indal khidbah ana ar-rajula idza arada al-khidbah wa 'alima Allahu min qalbihi an annahu yuridu haqqan wa sidqan an yakhthibaha aw yakhthubaha yustahabbu lahu an yandhura ilayhi ilayha. Hak ketika akan terjadi proses pelamaran, ketika dia sudah misalnya menentukan ya siapa yang akan menjadi pasangannya, calonnya, maka hak bagi seorang laki ketika dia hendak melamar seorang wanita, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatinya, bahwasanya dia benar-benar menginginkan dan jujur dalam menginginkan untuk melamar pasangannya tersebut, sampai menjadi calon pasangannya tersebut, yustahabbulahu an yandura ilaiha. Ya, disunahkan, dianjurkan baginya untuk melihat calon pasangannya tersebut. Ya, itu yang kita kenal dengan istilah nazar. Ya, Ya, kadang salah kaprah tentang nazar ini. Ya, nazar yaitu proses seorang itu melihat wanita yang akan dilamarnya. Ya, itu bukan tahap coba-coba. Ya. Tapi sebagaimana yang disebutkan, kalau memang dia sudah betul-betul berazam, ya, artinya kemungkinannya sudah 70-80 dia sudah yakin dengan siapa yang akan dia nikahi ini, baru di situ ada proses nazar. Ya, bukan baru dikenalkan ini ada akhwat, ini nador dulu, oh enggak cocok, besok ada lagi, nador lagi. Ini keliru besar. Ya, dan Allah Maha tahu apa yang ada di dalam dirinya. Liyakuna aqduhu 'alaiha 'ala basiratin wa ma'rifah, supaya ketika terjadi proses akad, proses pernikahan, dia menikahi 'ala basirah wa ma'rifah, dia tahu siapa yang akan dia nikahi ini. Ya, di atas ilmu. Ya. Bukan kayak beli kucing dalam karung, istilah orang sekarang. Ya, enggak lihat barangnya apa, enggak tahu. Cuman tahu oh itu kucing. Ternyata tikus misalnya. Enggak seperti itu. Alal basirah, dia harus tahu. Ya, ini hak bagi seorang laki untuk mengetahui siapa yang akan dia lamar ini. Wa dzalika min asbab istimraril mawaddah bainaz zaujain wa ta'alafu qalbayhima. Dan yang demikian itu merupakan sebab istimrar, keberlangsungan al-mawaddah, rasa cinta di antara suami dan istri. Karena enggak ada ganjalan. Ya. Suami tahu, laki-lakinya tahu siapa yang akan dia nikahi, yang perempuannya pun tahu. Dengan proses yang syar'i tentunya, bukan dengan proses yang tidak syar'i. Ya. Kadang istilah ta'aruf terlalu meluas. Ya. Ta'aruf antara ikhwan sama akhwat masalahnya. Sudah hampir tidak ada bedanya dengan pacaran. Anak sekarang. Ya. Cuman kalau ta'aruf manggilnya ya akhi ya ukhti. Ya. Hati-hati. Ketika seorang mengetahui, bukan berarti dia bebas untuk berkomunikasi. Ya. Hati-hati dengan kondisi yang seperti ini dan kondisi zaman sekarang yang serba mudah. Ya. Cukup dia misalnya mengetahui sifat-sifat siapa yang akan dia nikahi ini dari orang dekatnya, dari kakaknya, dari abangnya, ya, atau melalui istri orang lain misalnya, ya, melalui istri orang lain, istrinya melihat siapa calonnya, kemudian sampaikan lewat surat melalui suaminya untuk diserahkan kepada dirinya. Banyak cara yang aman. Ya. Wa ta'alu fi qalbayhima, dan bersatunya kedua hati mereka. Ini salah satu hikmah dari nazar. Idza kataballahu bainahuma aqdan. Ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwasanya mereka akan menikah. Ya. Beda kalau tidak ada proses. Tidak ada proses nazar. Lalu bagaimana bisa? Memangnya ada-ada. Ya. Ada yang seperti ini. Tidak melihat sama sekali, kemudian terjadi proses pernikahan. Walaupun mungkin untuk di Indonesia ini sudah sangat jarang. Ya, yang tidak pacaran saja jarang, apalagi yang tidak melihat sama sekali. Ya. Tapi ada. Ya, di negeri-negeri misal Yaman itu masih ada yang seperti ini. Dan bahkan dianggap aib kalau melihat terlebih dahulu. Aib kalau dia melihat calon istrinya ini dianggap aib. Nah, ini sering keliru. Sebagaimana tadi akan disebutkan, ada yang berlebihan di dalam nazar, apa-apa di nazar. Ada yang begitu ketatnya sampai tidak boleh dinador anaknya. Ya, ini keliru, kedua-duanya keliru. Ya, syariat memberikan bimbingan yang tepat, yang pas. Diperbolehkan nador kalau memang dia memiliki niat yang kuat untuk melamar wanita tersebut. Fa idza alimatil mar'atu anna hadzal rajul lam yaj'al amama al-amri al-waqi' wa innama qad ra'aha wa kana fi hillin min amrihi fa aqdama 'ala nikahiha raqbatan fiha ja'ala dhalika qalbaha yata'allaqu bihi wa tuhibbuhu akthar. Ya, kalau seorang wanita dia tahu bahwasanya laki-laki yang akan menikahinya ini, ya, yang sebelumnya dia tidak tahu, belum lihat, kemudian dia lihat, dilihat sama calonnya, kemudian dengan sebab dilihat itu semakin mantap, ya, laki-laki tersebut untuk menikahinya, ya. Artinya ini juga membantu perasaan seorang wanita untuk mencintai suaminya nanti. Dia sudah melihat suaminya atau calon suaminya itu sudah melihat dirinya dalam keadaan apa adanya, baik jeleknya. Ternyata dia tetap mau dengan dirinya. Ya. Ini akan menjadikan apa? Hati seorang wanita ta'alluq. Ya. Dia cinta terhadap suaminya tersebut. Wa tuhibbuhu akthar, dan akan lebih mencintainya. Walihada jaa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu qala ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu datang dari Al-Mughirah bin Syu'bah satu riwayat radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu lahu imratatan akhtibuha. Aku menyebutkan, berkata pada Rasulullah, bahwasanya aku sedang dalam proses melamar seorang wanita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idhhab fandur ilaiha." Rasulullah berkata, pergi dan lihatlah dia. Mal hikmah tu ya Rasulullah? Apa yang menjadi hikmahnya wahai Rasulullah? Kata Mughirah, fa innahu ajdar an yu'dama bainakuma. Karena dengan demikian itu akan lebih pantas, lebih tepat, ya, untuk an yu'dama bainakuma, untuk dilanggengkan antara kalian berdua. Ya, sudah lepas ganjalan kalau sudah melihat. Ya. Kalau belum melihat ternyata ada sesuatu pada istrinya nanti, dia bisa protes. Dia akan bisa menjadikan ini alasan kalau terjadi apa-apa. Ya. Dan ketika dia sudah melihat, dia juga bisa menentukan apakah lanjut atau tidak. Ya, dengan syarat bukan coba-coba tadi. Ya, bisa jadi. Ya, melihat itu untuk tambah meyakinkan, menguatkan. Ya, 70-80% baru nazar. Kalau masih 50-50, masih 40-60, jangan. Ya, mantapkan dulu. Ya, artinya kalau sudah 70-80 dia tahu, ya, namanya wanita, cantik apapun dia, tetap dia di situ ada kekurangan. Dia lihat, ya, dia tahu, oh seperti ini rupa calon istrinya. Ya, dia siap menerima keadaannya. Ya bismillah, lanjut pada proses pernikahan. Ya, itu menjadi pilihan dia. Ya, tapi ketika dia sudah melihat dan menetapkan itu menjadi pilihannya, maka dia harus bertanggung jawab. Ya, dan tidak ada alasan bagi dia. Ya, dengan alasan oh saya belum melihatnya atau segala macamnya. Tidak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khatiba ahadukumul mar'ah fa in istata'a an yandura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau salah seorang di antara kalian itu melamar seorang wanita, kalau dia mampu untuk melihat kepada apa yang mendorong dia untuk menikahi wanita tersebut, maka lakukan. Ya. Waja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Ai annahu yuridu an yatazawwaja imra'atan minal ansar. Dan seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepadanya bahwasanya dia menikahi seorang wanita dari kalangan Al-Ansar, yaitu dia ingin menikahi dalam proses pelamaran. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bertanya kepadanya, "Anadharta ilaiha?" Apakah engkau sudah melihatnya? Qala la. Dia menjawab belum. Kalau fandur ilaiha Fa inna fi ayunil ansari syai'an. Maka lihatlah, karena pada mata orang-orang Ansar itu terdapat sesuatu, yakni as-sighar, yaitu matanya lebih kecil, agak kecil, yang mungkin dianggap cacat bagi seorang. Ya, artinya dia persilahkan untuk melihat, oh seperti ini, siap terima. Ya. Fa fi ayunil ansariyat syai'un min as-sighar. Di mata orang wanita-wanita Ansar ada sesuatu minasegar, yaitu sesuatu agak kecil, ya, yang bisa dianggap aib bagi seseorang. Bagaimana kalau dia tidak tahu sama sekali perkara ini, merasa ditipu, merasa tidak, ya, ada kejelasan, dan tidak demikian, ya, maka dipersyariatkan, disyariatkan dia untuk melihat. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam undur ilaiha, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat ini, maka lihatlah dia, hatta yakuna ala basiratin min amri, sehingga dia memiliki ilmu terhadap perkaranya tersebut. Qala wa yushtaratu li hadhihi ar-ru'yah ayyuhal ikhwah an takuna biduni khulwah. Dan disyaratkan ketika melihat calon istrinya tersebut, ketika nadarnya adalah biduni khalwah, yaitu tidak dalam keadaan khalwat, ya, berdua-duaan antara wanita dan laki-laki yang bukan mahramnya. Li umumil ahadits annahiyati anil khalwati ar-rajul bil mar'ati al ajnabiyah. Fala yaraha illa ma'adhi mahram. Dikarenakan keumuman hadis-hadis yang melarang, ya, berduaannya antara laki-laki dan perempuan yang asing, maka dia tidak melihatnya kecuali bersama mahramnya. Kecuali bersama mahramnya. Wala dalila ala takhsisi hadhil halah. Dan tidak ada dalil yang mengkhususkan keadaan ini. Ya, artinya bahwasanya ini adalah keadaan seorang ingin melihat calon istrinya. Karena itu keadaan ini adalah keadaan khusus. Boleh ketika itu berhawat atau boleh tidak bersama mahramnya. Lah, ini sok keliru. Ya, ada pengkhususan di sini. Ya. Larangan untuk berkhalwat, berduaan antara laki-laki dan perempuan itu sifatnya umum. Wa bihadza na'rifu khata'at tarfain minan nas. Karena itu kita tahu sekarang kesalahan ada dua golongan manusia. Wa minan nas man idza qala lahu al-khatib inni uridu an akhtuba ibnatak wallahu ya'lamu anni sadiqun fi hadha wa uridu an andura ilaiha qala laisa indana banatun yundar ilaihin. Yang pertama dari manusia adalah kalau ada seorang yang ingin melamar anaknya dan berkata, aku ingin melamar anak perempuan, ya, dan Allah Maha tahu bahwasanya aku benar, jujur, betul-betul ingin melamar, dan aku ingin melihat, ya, melihat padanya. Maka dia berkata, kami tidak memiliki anak-anak perempuan yang untuk dilihat. Ini yang seperti tadi kita sebutkan. Yang menganggap seperti ini adalah perkara aib. Kalau mau nikah, nikah. Enggak usah pakai lihat-lihatan. Ya, ini keliru. La ifrat wa la tafrit. Ya, sama sekali tidak boleh. Kita tidak tahu. Ya, seperti apa. Pernikahan bukan untuk sehari dua hari. Bukan. Tapi kalau bisa untuk seumur hidup. Ya. Ini akan menjadi teman dia siang malam pagi sore. Ya. Ini yang satunya kalau kan yang lain. Wa tarfun akhar idza ja'ahu al-khatib qala hakaha khudha wa sughha idhhab biha ila mat'am idhhab biha ila haythu turid ijlis ma'aha tahaddatha tafahama ta'arrafa ala ba'dikuma udrusa akhlaqa ba'dikuma hadhihi al-qurfa ijlisa fiha infarida tahaddatha fiha. Golongan yang lain justru sebaliknya. Ya. Ada yang datang pada anak perempuannya, silakan. Ambil, bawa dia ke mana saja. Bawa dia ke restoran, bawa dia ke mana engkau mau. Ya, saling kenal, saling paham. Ya, bagaimana akhlak kalian berdua? Ya, ini keliru besar. Wakilat tarfain damim. Dan kedua macam golongan manusia seperti ini, ya, yang satu mungkin dianggap lebih apa namanya primitif, yang satu dianggap sangat modern, zaman kebebasan, ya. Tidak masuk akal bagi mereka, bagaimana orang tanpa pacaran kok bisa nikah? Ya bisa aja, kenapa emang ya? Ya, dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ya, zaman-zaman kakek kita, nenek-nenek kita dulu. Mereka nikah-nikah aja. Ya, toh buktinya masih punya cucu. Kenapa? Banyak berapa banyak orang yang tadinya pacaran, ya, seolah dunia milik berdua, yang lain kontrak, ya, seolah tidak akan terpisah selamanya, ya begitu saatnya pisah-pisah aja, mau apa? Cari lagi pacar baru, mau kayak gitu. Allah musta'an. Ya. Wakil tarfain dami. Kedua kelompok ini tercela. Ya, baik yang dia betul-betul menjaga ketat anaknya, enggak boleh dilihat. Ini keliru. Karena syariat berkata berbeda. Atau sebaliknya, sebebas-bebasnya, lebih keliru lagi. Ya. Dan ini yang terjadi. Kelompok kedua ini mungkin kalau negeri kita yang paling banyak. Ya. Kalau bapaknya galak sedikit, dianggap bapaknya apa? Kuno. Dianggap bapaknya ini masih konservatif. Ya. Awas bapak galak. Ya. Akibatnya apa? Ya, berapa banyak? Ya, orang-orang yang melakukan hubungan seksual di luar nikah atas nama cinta, waliyadzubillah. Ya, cinta palsu. Wa inna matawassut ma arsyada ilaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. At-tawassut, pertengahan dari dua kelompok ini, ya, adalah apa yang menjadi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayarar rajulul mar'ata biduni khalwah. Laki melihat wanita yang ingin dia lamar biduni khalwah. Tanpa ada di situ, ya, khalwat berdua-duaan, dia sama mahramnya, sama abangnya, sama bapaknya. Yaraha wahiyam awaliha. Ya, dia melihat dalam keadaan dia bersama walinya, bersama mahramnya. Begitu juga wa yajuzu an yatarassada laha wa an yaraha wa hiya la ta'lam. Ya, bisa dia datang ke rumahnya, di situ ada bapaknya, abangnya, mahramnya yang jelas dia lihat. Atau dia lihat tanpa diketahui oleh pihak wanita. Ya, ini juga tidak apa-apa. Lihatnya bukan lihat untuk bersenang-senang. Dia lihat Allah Maha Tahu apa yang ada dalam hatinya untuk apa? Untuk mengetahui siapa yang akan menjadi pasangannya ini. Ya. Li hadis Jabir radhiyallahu taala anhu qala khatabtu jariyatan fakuntu atakhabba laha hatta ra'aitu minha mada'ani ila nikaiha fatazawwajtuha. Aku melamar seorang gadis dan aku kadang ya bersembunyi untuk melihatnya. Ya. Hatta ra'aitu minha mada'ani ila nikaiha, sampai dia betul-betul ya merasa yakin untuk menikahi wanita tersebut, fatazawwajtuha, maka aku nikahi dia. Wa Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu qala khatabtu imra'atan faja'altu atakhabba laha hatta nadartu ilaiha fi nakhlin laha. Ya, Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku melamar seorang wanita, kemudian aku jadikan aku bersembunyi untuk melihatnya sampai aku bisa melihatnya fi nakhlin laha, di atas pohon kurma miliknya. Ya. Faqila lahu ataf'alu hadza wa anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya Muhammad bin Maslamah, engkau melakukan itu padahal engkau adalah sahabat, salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatakhabba limra'atin wa hiya la tadri ank. Ya, engkau bersembunyi melihat seorang wanita dan dia tidak mengetahui kalau engkau melihatnya. Wa anta sahibu Rasulillah, sementara engkau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Muhammad bin Maslamah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Idza alqa Allah fi qalbi imri'in khidbati imra'atin fala ba'sa an yandhura ilaiha. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di dalam hati seorang itu untuk melamar seorang wanita, ya, fala ba'sa an yandhura ilaiha, maka tidak mengapa baginya untuk melihatnya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukum imra'atan fala junaha alaihi an yandura ilaiha idza kana yandura ilaiha li khidbatihi wa in kanat la ta'lam." Kalau seorang itu ingin melamar seorang wanita, maka tidak mengapa baginya untuk melihat wanita tersebut. Kalau dia ingin melihatnya li khitbatihi, karena dia ingin melamar wanita tersebut. Wa in kanat la ta'lam, walaupun wanitanya tersebut tidak mengetahui kalau dia dilihat. Wa hadza qaidun muhim ayuhal ikhwa. Ya. Ini tambahan syarat yang penting untuk apa dia melihatnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yanzuru ilaiha li khidbatiha. Kalau dia melihat wanita tersebut untuk melamarnya. Ya, bukan untuk coba-coba. Siapa tahu jadi. Enggak, dengan demikian. Ya, la yanzuru ilaiha mutalahiyan. Wala yanzuru mujarriban. Wala yanzuru mutazawwiqa. Dia tidak melihat ya karena ya senang-senang. ya, untuk main-main saja, atau untuk coba-coba, atau untuk menikmati. Oh, tidak, bukan. Wa innama huwa shadiqul qaul azimun 'alal hibah. Tapi dia betul-betul jujur dan memiliki tekad untuk melamar wanita tersebut. Ya, wa illa, kalau bukan demikian, kana nadharuhu ilaiha muharrama. Ya. Kalau bukan karena ingin melamarnya, maka nazarnya dia kepada wanita tersebut adalah haram. Ya, wa in qala ini uridu an akhtubuha. Walaupun dia mengatakan aku ingin menikahinya, Allah Maha tahu, sekali lagi Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Fa ya ayyuhal muslim, innahu yustarat li jawazi hadhihi ru'yah an ya'lam Allah wa huwa al-mutalliq wa huwa alladhi ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur an ya'lam min qalbik sidqal irada fi khidmati hadhihi al-mar'ah. Ya, disyaratkan ya bolehnya melihat wanita, yaitu kalau dia betul-betul ingin melamarnya, dan Allah Maha mengetahui, ya Allah melihat apa yang ada dalam hati kita. Allah mengetahui khainatal a'yun, mata-mata yang berkhianat, apa yang tersimpan tersembunyi di dalam hati-hati kita. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, ya bagaimana betul atau tidak, seberapa besar keinginan kita untuk melamar wanita tersebut. Wallah ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu hak ketika hendak melamar adalah hak, diantaranya hak untuk melihat wanita yang akan dia, ya, dia lamar, dengan syarat yang saya sebutkan bahwasanya dia betul-betul ingin menikahinya. Ya, tanpa ada khalwat di situ. Ya. Dan salah satu hikmahnya adalah ya kelanggengan kehidupan rumah tangga kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia ya jadi dengan siapa yang sudah dilihatnya tersebut. Naktafilahuna subhanaka wa bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.